Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan ini kita akan membahas seputar beberapa adab terkait dengan adab berziarah dan meminta izin. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu ta'ala, min adabi ziyarati wal isti'zan. Di antara adab-adab berziarah atau berkunjung dan meminta izin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 27-29. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Itu lebih baik bagi kalian agar kalian ingat. Jika kalian tidak mendapatinya di rumah tersebut seorang pun, maka jangan kalian memasukinya sampai kalian diberi izin. Dan jika dikatakan kepada kalian pulanglah, maka pulanglah. Itu lebih suci bagi kalian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang kalian perbuat. Dan tidak ada dosa atas kalian memasuki sebuah rumah yang tidak didiami, yang di dalamnya ada keperluan kalian. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, al-istiqnas dalam ayat ini, hatta tasta'nisu, pada kalimat ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Al-istiqnas artinya adalah al-istidzan, meminta izin. Ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata Asy-Syaikh rahimahullah, hadhihi adabun syar'iyyah. Ini merupakan adab-adab syar'iyyah, adab-adab syar'i yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan hamba-hambanya kaum mukminin, yaitu tentang perizinan. Tentang perizinan. Allah memerintah mereka untuk tidak memasuki rumah yang bukan rumah mereka sampai mereka meminta izin. Hatta yasta'nisu, أن يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده. Sebelum masuk dan mengucapkan salam setelah itu, setelah meminta izin. Dan sepantasnya seseorang meminta izin sebanyak 3 kali. Kalau dia diberi izin, maka dia boleh masuk. Namun jika tidak diberi izin, maka dia pulang. Sebagaimana telah datang dalam as-sahih, di dalam hadis, bahwa Abu Musa ketika meminta izin kepada Umar sebanyak 3 kali dan tidak diberi izin, beliau pun pulang. Lantas kemudian beliau berkata, "Alam asma' sauta Abdullah ibn Qais yasta'zin, izinu lahu." Tidakkah aku dengar suara Abdullah bin Qais meminta izin, yang mengucapkan salam, berikan dia izin. Fatalabuhu fawajaduhu qad zahaba. Mereka pun kemudian mencarinya dan didapati bahwa beliau sudah pergi. Lantas kemudian tatkala beliau datang setelah itu, maka Umar bertanya kepadanya, "Ma arja'aka?" Apa yang membuat engkau pulang? Maka beliau menyatakan, "Inni ista'zantu salasan walam yu'zalli." Aku sudah minta izin sebanyak 3 kali. Maksudnya aku sudah mengucapkan salam sampai 3 kali. Namun tidak dijawab salamku, tidak diberi izin. Karena salam ini bagian dari bentuk izin. Wa inni sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku mendengar Rasulullah bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum salatan wa lam yu'dzan lahu falyansarif." Kalau seorang di antara kalian meminta izin sebanyak 3 kali dan tidak diberi izin, dia sudah mengucapkan salam sampai 3 kali dan tidak diberikan jawaban, falyansarif, maka hendaknya dia pulang. Hendaknya dia pulang. Lalu kemudian Umar berkata kepada beliau radhiyallahu ta'ala an, "La ta'tiyanni 'ala hadha bi bayyinatin." Engkau harus memberikan penjelasan kepadaku tentang hal ini. Kamu harus punya hujjah. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. "Wa illa auja'tuka darban." Kalau tidak, aku akan menyakitimu. Aku akan memukulmu. "Fadhahaba ila mala'in minal ansar." Lalu kemudian beliau pergi kepada kumpulan orang-orang ansar. "Fadhakara lahumma qala Umar." Maka kemudian beliau menyebutkan kepada mereka ucapan Umar yang mengancam untuk memukul jika tidak bisa mendatangkan bukti kebenaran yang beliau sampaikan. Maka mereka menyatakan, "La yashhadu laka illa asgharuna." Tidak akan bersaksi kepadamu kecuali anak-anak kecil di antara kami, yang paling kecil. Maksudnya adalah hal ini sudah ma'ruf sampai anak-anak kecil pun tahu. Anak-anak juga tahu tentang adat ini. Maka kemudian bangkitlah bersama beliau Abu Sa'id Al-Khudri dan mengabari Umar tentang hal tersebut. Lantas kemudian Umar menyatakan, sungguh telah melalaikan aku berjualan di pasar. Karena sibuk dengan jualan di pasar, sampai tidak tahu faedah penting ini. Nah, faedah penting tersebut, yang anak-anak saja pada tahu. Tentang adab di dalam meminta izin, kalau berkunjung ke sebuah rumah, mengucapkan salam, sampai 3 kali, kalau tidak dijawab, pulang. Maka di sini berarti, jawaban ini, dan ini bagian dari bentuk penyesalan yang sangat pada diri Umar radhiyallahu ta'ala an. Maka sama juga demikian kita. Pelajaran penting bagi kita, jangan terlalu lama tidak hadir taklim. Naam, gara-gara sibuk dengan jualan, sibuk dengan pekerjaan ini dan itu. Baik yang jualan di toko maupun yang jualan online. Naam, sampai tidak tahu dengan waktu yang sudah semakin melarutkan dia. Ternyata sudah semakin banyak fawaid yang kita terluputkan darinya. Naam. Fa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan rahimahullahu taala, min fawaidil ayat wal hadis, di antara faedah atau pelajaran-pelajaran penting dari ayat-ayat yang kita sebutkan tadi dalam surah An-Nur dan hadis ini, yang pertama, al-zair alla yadkhul al-baita qabla an yasta'zina min ahliha. Bagi orang yang berziarah, berkunjung, agar tidak memasuki rumah sebelum meminta izin kepada penghuninya. Dan mendapati ada sikap penerimaan. Dan keinginan dari tuan rumah agar dia masuk. Nah, mungkin kita bisa membaca bagaimana membaca gelagat orang kalau kita datang ke sebuah rumah. Baik itu gelagat dalam bentuk ucapan, gerak badan, raut muka, itu nampak. Antara orang yang memang benar-benar mempersilahkan legowo sama kita, dan ada yang agak-agak keberatan yang sebenarnya karena mungkin dia punya keperluan mau keluar, sehingga kalau antum masuk akan tersita waktunya dan sudah terlambat dia. Nah, jadi barakallahu fikum, bukan sekedar semata-mata dijawab salamnya, disuruh masuk, tapi juga nampak yajidu qabulan wa ragbatan fi dukulihi, ada penerimaan. Naam, dan keinginan agar fadal masuk. Naam, sampai ditarik tangannya agar masuk. Nah, kalau begitu jangan kemudian antum bilang, wah antum sebenarnya enggak kepengen anak masuk, padahal ini sudah tarik-tarikan ini. Naam, pakai tarik tambang lagi. Fa barakallahu fikum, ini di antara adab di dalam berkunjung, berziarah ke sebuah rumah. Kemudian yang kedua, bagi orang yang berkunjung, berziarah, untuk memulai mengucapkan salam terhadap orang yang dia kunjungi. Allah katakan, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Dalam surah An-Nur ayat 61. Apabila kalian memasuki sebuah rumah, maka ucapkanlah salam atas diri-diri kalian. Naam, تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ mubarakatan tayyibah, sebagai bentuk tahiyah, ucapan penghormatan dari sisi Allah, dan mubarakatan tayyibah, sesuatu yang diberkahi dan tayyibah dan baik. Pelajaran penting yang ketiga, berkata Mujahid rahimahullah, Idza dakhalta al-masjida faqul assalamu ala Rasulillah. Jika engkau masuk masjid, maka ucapkan assalamu ala Rasulillah. Wa idza dakhalta ala ahlika fasallim alaihim. Kalau engkau masuk menemui keluargamu, masuk rumahmu, ucapkan salam kepada mereka. Wa idza dakhalta baitan laysa fihi ahadun, kalau engkau masuk sebuah rumah yang tidak ada orang padanya, faqul assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Masuk rumah, tidak ada satupun keluarga kita, tidak ada anak-anak, tidak ada istri, tidak ada orang. Lantas apakah kemudian kita diam? Bukan diam yang dilakukan, tapi yang diucapkan adalah assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Ana kok baru tahu, Ustaz? Nah, disinilah pentingnya belajar. Nah, iya, ana sibuk di pasar, Ustaz. Na'am, sama. Kita sama-sama sibuk. Na'am. Namun, barakallahu fikum, kita tidak semakin larut. Alhamdulillah Allah telah menanamkan kesadaran kepada kita bahwa kita sudah tertinggal sekian banyak fawaid. Maka jangan terus dibiarkan ketertinggalan tersebut, kekurangan demi kekurangan. Barakallahu fikum. Dan al-Imam Qatadah rahimahullahu taala menambahkan, annal malaikata taruddu alaih, malaikat yang menjawab salamnya. Kalau antum mungkin berpikir, terus salam itu fungsinya untuk apa dan buat siapa? Saya masuk rumah saya, enggak ada orang. Saya tahu enggak ada orang. Orang saya keluar sendirian, balik lagi. Maka ucapkan salam tersebut, malaikat yang akan menjawab salam antum. Terus kalau misalnya suaranya kedengaran, ya alhamdulillah. Nah, imam mungkin malaikat atau ada jin di situ. Nah, tinggal kuat-kuatan siapa yang merinding. Apakah antum atau jinnya? Wa ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian bimbingannya. Demikian aturan dan adabnya. Nah. Kemudian tidak ada perbedaan antara lafaz salam. Nah, tidak ada perbedaan pada lafaz salam antara laki-laki dengan wanita. Fal mar'atul muslimah tusallimu 'alan nisa wa 'ala aqaribiha minar rijalil muharramin 'alaiha ka ikhwatiha wa auladihim war rajul yusallimu 'alan nisal muharramat 'alaih. Lafaznya sama aja. Nah, ketika seorang wanita muslimah mengucapkan salam kepada wanita yang lainnya, demikian pula kepada kerabatnya dari kaum laki-laki yang mahramnya, seperti saudaranya dan anak-anak mereka, dan lelaki juga mengucapkan salam kepada para wanita yang mahram baginya. Nah, kalau saya baca, wallahu ta'ala a'lam, di sini Syekh ketika menyebutkan salam lelaki kepada wanita diarahkan kepada mahram, demikian pula wanita kepada lelaki yang mahram dia. Naam. Seakan-akan memberikan isyarat, wallahu a'lam, untuk menjaga munculnya fitnah kalau kita mengucapkan salam kepada wanita yang bukan mahram. Misalnya papasan dengan seorang wanita. Tiba-tiba, assalamualaikum. Sambil senyum, lihat lagi. Nah, ini berat. Khawatir terfitnah antumnya, lebih-lebih lagi dia. Naam. Begitu pula sebaliknya. Naam. Ustaz, gimana kalau saya bertemu Ustaz di jalan? Ustaz sendirian, saya sendirian. Tolong jangan ucapin salam dah. Takut saya. Nah. Apalagi sampai melembutkan suara. Lebih berat lagi. Yang memang dibimbingkan di dalam ayat. Termasuk nanti. Syekh memberikan pelajaran tentang. Kalau ada orang nelpon. Nanti akan disebutkan. Atau orang masuk ke dalam rumah. Apa minta izin ke rumah dan tidak ada suaminya atau mahramnya. Fa barakallahu fikum. Di sini adab ini sangat-sangat penting. Dengan menjaga adab benar-benar kehormatan itu terjaga. Kehormatan terjaga. Pelajaran penting yang keempat, la yajuzu lil mar'ati ad-dukhul ila dari ahadin duna iznin. Kama hiya 'adatu ba'dhin nisa, tidak boleh bagi wanita untuk masuk ke sebuah rumah siapapun tanpa mendapatkan izin sebagaimana kebiasaan sebagian wanita. Karena terkadang di rumah itu hanya ada lelaki satu orang. Fataqa'ul khalwah al-muharramah. Sehingga bisa saja terjadi bentuk khalwat yang diharamkan. Bersendirian, berdua-duaan. Naam. Atau mungkin terkadang dia sedang membuka pakaian. Atau sedang tidur bersama keluarganya. Wanita tidak boleh masuk ke rumah siapapun. Tanpa izin. Nyelonong saja masuk. Yang seperti ini barakallahu fikum. Adab ini mulai ditanamkan, diajarkan kepada putra-putri kita. Naam yang masih belia. Anak-anak didik kita. Diajarkan adab-adab seperti ini. Tentunya setelah kita juga memiliki pengetahuan tentangnya. Kemudian selanjutnya yang kelima. Berhati-hatilah membiasakan keluargamu dan anak-anakmu dengan kedustaan. Engkau memberi wasiat misalnya kepada mereka untuk menyatakan kalau ada orang mengetuk pintu, bilang, Abi tidak ada. Nah, apalagi kalau kebetulan yang datang orang mau nagih hutang. Nah ini, bilang Abi tidak ada. Besok lagi Abi tidak ada. Satu bulan full tiap hari diajari Abi tidak ada. Naam. Yaqulu an yaqulu idza duqqal bab ghair maujud, enggak ada orangnya. Padahal kau di rumah, kata Syekh. Yang paling pantas dan yang paling tepat adalah engkau meminta uzur untuk keluar jika memang sibuk. Naam. Sudah janjian, misalnya sudah janjian lah. Datang teman, sudah jamnya. Ayo, katanya mau cari durian. Nah, kita lagi sibuk, sedang masak, istri lagi sakit. Nah, sampaikan kepada anak. Afwan, Abi minta izin, gak bisa lagi masak. Jangan bilang, Abi tidak ada. Nah, ngajari anak sudah mulai berbohong. Kan enak kalau sampaikan, afwan antum pergi sendiri sajalah, ana titip aja. Naam. Sehingga tidak ada pengajaran kebohongan. Fadhalika khairun fid dunya wal akhirah, itu lebih baik dunia akhirat. Naam. Dunia juga, naam. Satu waktu dia akan tahu, sudah pergi ternyata orangnya ngintip lah, kelihatan. Oh, ternyata tukang bohong ini orang. Dia pada akhirnya akan sulit dipercaya manusia. Kalau terbiasa bohong. Nah. Sebagaimana pula bagi orang yang berziarah untuk menerima uzur. Ada orang datang, kita lagi sibuk, mohon maaf. Fadhal. Jangan memaksakan diri. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memberikan bimbingan wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan kepada kalian pulanglah. Naam, atau kalau dengan bahasa yang halus sudah minta maaf dari tuan rumah, nah farji'u pulang saja. Azka lakum, lebih suci bagi kalian, lebih terhormat bagi kalian. Kemudian pelajaran penting yang keenam, tidak boleh bagi orang yang datang berkunjung menajamkan matanya ke dalam rumah. Nah, begitu. Assalamualaikum. Lihat-lihat gitu kan. Gak boleh. لِأَنَّ الْإِذِنْ جُعِلَ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ. Karena kalau sudah diberi izin, ayo masuk, berarti boleh memandang. Kalau belum dapat izin, tak boleh memandang yang di dalam. Kadang orang tidak suka. Jangan sampai ada misalnya aurat yang harus tertutupi. Atau terkadang orang yang memang dia Masya Allah, rumah kelihatan tidak rapi, ada yang sampah-sampah berserakan, untuk orang lain masuk dalam rumahnya enggak enak, dia enggak nyaman, malu dia. Ada orang datang sudah sibuk, harus pintu ditutup, harus disapu dulu, dirapikan mejanya, taplaknya, kursinya harus rapi, barang-barang mainan anak-anak dirapikan dulu, enggak nyaman dia. Tapi kalau sudah kita nengok dulu, ngelongok ke dalam, wah ini kurang sopan namanya. Enggak punya adab di dalam berkunjung. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim faqad halalahum ayyafqa'u 'ainahu." Naam. Barang siapa menengok satu rumah atau menengok rumah satu kaum tanpa izin mereka, maka halal baginya untuk mencongkel matanya. Nah, halal mata ini lo, gitu. Nah, barakallahu fikum. Diriwayatkan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mendatangi pintu satu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya ke arah pintu. Akan tetapi beliau berada di sebelah kanan atau kiri. Naam. Lalu mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan langsung depan pintu, tapi di kanannya atau samping kirinya. Karena kalau begitu dibuka, gak langsung melihat apa yang ada di dalam dan siapa yang membuka. Nanti ada akan ada beberapa muskilah yang bisa muncul. Ilahnya kenapa? Kemudian yang ketujuh, tadi tentang kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendatangi pintu satu kaum, beliau tidak menghadapkan wajahnya langsung ke arah pintu tapi di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Poin yang ketujuh, La tadkhul baitan la yujadu fihi sahibuhu aw ahadu auladihi ar-rasyidin min adh-dhukur. Jangan engkau masuk ke sebuah rumah yang tidak ada penghuninya atau salah satu dari anak-anak yang dewasa dari kalangan laki-laki. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Kalau kalian tidak mendapati seorang pun di dalamnya, maka jangan kalian masuk sampai diberi izin. Wala ibrata biiznil mar'ah al-ajnabiyah ka ukhti az-zawja wa ibnatil um wa ibnatil am wal khal wal khala wa zawja al-akh. Dan tidak dianggap izin wanita asing. Nah, mari silakan masuk. Ini orang lain. Ada apa? Mau ngapain di dalam? Nah, yang bukan mahram. Bahkan termasuk ajnabiyah adalah ukhtu zaujah. Naam. Saudarinya istri. Jadi apanya? Ipar. Ini termasuk wanita ajnabiyah. Iparnya atau anak paman. Berarti apanya? Sepupunya atau misanannya. Naam barakallahu fikum. Demikian pula dari khalnya atau khalahnya anaknya. Wa zaujatu al-akh. Dan istri dari saudara. Istri saudara kita. Juga ipar. Ini tidak halal. Untuk berkhalwat, bersendirian, berduaan. Nah, untuk bersentuhan pun tidak boleh. Barakallahu fikum. Poin yang ke-8. Wajib meminta izin sebelum memasuki suatu rumah ketika ziarah kepada akarib, kepada kerabat. Seperti rumah pamanmu, saudaramu, khalmu. Bahkan termasuk sunnah juga engkau meminta izin kepada saudari perempuanmu. Nah, kan saudari kandung saya. Harus minta izin. Meskipun itu rumah saudarimu. Engkau merasa dia mahram bagimu. Naam. Al-Imam Ibnu Jurayj rahimahullahu ta'ala menyatakan, Sami'tu Atha bin Abi Rabah yukhbiru an Ibn Abbas. Aku mendengar Atha bin Abi Rabah mengabarkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Tsalatsa ayatin jahadahunna an-nas." Ada 3 ayat yang diingkari oleh manusia. Qala Allah Ta'ala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Qala wa yaquluna, mereka menyatakan, "Inna akramahum 'indallahi a'zamuhum baitan." Mereka menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling besar rumahnya. Wal adab kulluhu qad jahadahu an-nas, dan adab semuanya telah diingkari oleh manusia. Kata beliau, qultu, aku berkata, astadinu ala akhawati aitam fi hijri ma'i fi baitin wahid. Apakah aku juga minta izin kepada saudari-saudariku yang dalam asuhanku pada satu rumah? Qala na'am. Iya. Faradattu alaihi liyurakhisali, aku mengulang-ulang agar dia memberi rukhsah kepadaku. Maksudnya enggak usah izin lah. Kan itu saudari-saudariku juga. Fa'aba, beliau enggan. Dan menyatakan, atuhibbu antaraha uryana. Apakah engkau senang untuk melihat dia dalam keadaan tidak memakai baju? Kamu pengen lihat. Karena bisa jadi dalam satu keadaan mereka membuka pakaian. Qultulah, aku berkata, kata beliau, tidak, aku tidak suka. Qala fasta'zan, maka oleh karena itu minta izin. Jangan nyelonong saja tiba-tiba masuk. Tetap harus meminta izin. Adapun istri saudara, demikian pula istri paman, aminya dan khalnya, serta saudari perempuan istri, fala tajuzul khalwah ma'a ihdahunna fi baitin wahid, tidak boleh untuk berdua-duaan bersama mereka dalam satu rumah. Wala ru'yatuha maksyufa, dan melihatnya dalam keadaan terbuka. Au mutazayyina, atau dalam keadaan berdandan. Naam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa, hati-hati kalian memasuki tempat wanita. Faqala rajulun minal ansar, maka berkata seorang laki-laki dari Ansar, ya Rasulullah, apa ra'aital hamwa? Ya Rasul, bagaimana menurut Anda tentang ipar? Qala, maka Rasulullah menyatakan, alhamwa al-maut, ipar itu maut. Kematian. Bahaya. Jangan merasa bahwa ini kan kerabat. Masih family. Dia istri saudaraku. Naam, dia suami saudariku. Lah. Justru ini yang membahayakan orang. Tidak curiga kalau ternyata ada apa-apa. Na'udzubillah. Maka di sini barakallahu fikum harus benar-benar dijaga kehormatan. Kehormatan kita dan kehormatan saudara kita. Kehormatan wanita muslimah, kehormatan lelaki muslim harus dijaga. Naam. Kemudian yang kesembilan. Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Poin kesembilan, idza dakhalta baitaka, kalau engkau masuk rumahmu, fasallim ala ahlika, ucapkan salam kepada keluargamu. Wa a'limhum bi sautika qabla dukhulika, dan engkau memberitahu mereka suaramu sebelum masuk. Jadi ada dua di sini gambarannya. Satu, ucapkan salam. Jangan kalau ke rumah orang salam, ke rumah sendiri tidak salam. Itu ucapan doa bagi kita, bagi keluarga kita. Doa keselamatan. Demikian pula perdengarkan suara kita kepada mereka. Sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, Jabir bin Abdullah, idza dakhalta ala ahlika fasallim alaihim tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyibah. Naam. Sesuai dengan ayat dalam surah An-Nur tadi. Ayat ke-61. Jika engkau masuk menemui keluargamu, ucapkan salam kepada mereka sebagai salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberkahi lagi baik. Dan adalah Abdullah bin Mas'ud, apa beliau datang dari sebuah hajat, ada keperluan pergi, maka beliau berhenti di depan pintu sambil berdehem dan meludah. Mereka kenal. Misalnya, wah ini suara Abi ini sudah. Abi sudah datang. Nah, anak-anaknya sudah kenal. Beliau berdehem dan meludah. Kenapa beliau melakukan itu? Memperdengarkan suaranya. Karena beliau tidak suka untuk menjumpai. Naam. Dari kami apa yang tidak ia sukai. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan sanad yang sahih. Jadi kata keluarganya menyatakan bahwa beliau selalu mengawali dengan suara agar kami ini siap-siap. Apa yang tidak pantas dilihat oleh Abi. Naam. Yang tidak ia suka. Kalau ada mungkin yang berantakan. Atau misalnya ada yang tercecer dari kuah-kuah gulai. Tumpah misalnya. Bisa-bisa kepeleset. Atau segala macam. Bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Apa yang tidak dia suka itu dia lihat. Nah, beliau memberikan isyarat begitu. Kami siap-siap dulu. Ayo Abi datang. Beres-beres. Demikian pengajaran-pengajaran salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Nah, jadi di satu sisi jangan melalaikan yang namanya mengucapkan salam, doa keselamatan bagi keluarga kita. Naam, dan mereka juga menjawab salam kita, doa juga bagi diri-diri kita. Pelajaran penting yang ke-10, biasakan anak-anakmu sejak kecil untuk meminta izin ketika masuk rumah dari selain rumah mereka. Meskipun itu kerabat mereka. Ajarkan kepada mereka. Nanti kalau mau ke rumah paman, mau ke rumah bibi, nah, ke rumah ami, ammah, minta izin dulu, ucapkan salam sampai 3 kali. Nah, demikian adab-adab itu diajarkan. Agar mereka terbiasa dengan adab-adab tersebut. Nah, ala bisa karena biasa. Pelajaran penting yang ke-11, disunnahkan agar ziarah yang engkau lakukan sebentar. Tidak terlalu lama. Karena bisa jadi pemilik rumah memiliki janji dengan orang atau ada kesibukan yang akhirnya tidak jadi terlaksana atau yang sudah dikerjakan terhenti. Karena sebab kita datang, wah lama lagi. Ini harus diperhatikan adab-adab ini semua. Berkunjunglah sekedarnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mengajak bicara kaum mukminin dalam surah Al-Ahzab ayat 53. Fa idza ta'imtum fantashiru wa la musta'nisina li haditsin inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fa yastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq. Apabila kalian selesai makan, maka keluarlah. Nah. Dan tidak senang memperpanjang percakapan. Nah. Sesungguhnya yang demikian itu menyakiti Nabi. Sehingga dia akan malu pada kalian, malu untuk menyuruh keluar. Kalau kalian berlama-lama, wallahu la yastahi minal haq, dan Allah tidak malu pada kebenaran. Tidak apa-apa punya prinsip. Naam. Selalu menyertai dalam setiap ziarahnya prinsip SMP. Selesai makan pulang. Naam. Kecuali. Di sini ada pengecualian sama dengan orang ketika menjenguk orang yang sedang sakit. Hukum asalnya adalah barakallahu fikum, menjenguk itu sebentar. Kecuali memang dia menginginkan, senang sekali antum duduk berlama-lama, dia merasa bebannya berkurang dengan kedatangan antum, dia bisa curhat, antum bisa berikan nasihat ini dan itu yang menambahkan semangat dia. Sama juga ketika kita berziarah. Sama ketika berziarah, hendaknya kita pandai-pandai melihat situasi dan kondisi. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah jam 11:01. Masih tersisa beberapa poin dalam bab ini. Semoga bisa kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala, jazakumullahu khairan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk kokoh dan teguh di atas adab-adab yang baik dari adab-adab Islam yang benar-benar akan menjadi kehormatan bagi setiap muslim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.